Pak Adi, selamat siang Pak Adi. Selamat siang. Iya, bagaimana Anda menyikapi hal ini Pak Adi? Saya pikir sangat tidak setuju ya, karena kecurangan-kecurangan itu tampak di depan mata sekarang ini. Jadi, juga kalau langsung jadi masuk perguruan tinggi, wah, repot. Sekarang ini untuk nilai aja itu kayak ada target sekolah harus lulus gitu. Jadi mereka bikin tim sukses biar lulus. Jadi kalau itu jadi tiket ke perguruan tinggi, mutu perguruan tingginya nanti ya, lebih repot. Gitu. Itu, jadi sebaiknya seperti ini aja lah. Baik, terima kasih Pak Adi untuk partisipasi Anda. Yang berikutnya di ujung telepon sudah ada Bapak Rudi bergabung memberikan komentarnya. Halo Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Iya, selamat siang. Iya, Pak Rudi silakan. Iya, sebenarnya memangnya harusnya demikian, tidak perlu lagi ada ujian UPTN pada saat krisis pangan seperti saat sekarang ini, kan banyak orang yang kurang gizi. Mungkin dengan penghematan ujian UMPTN itu mungkin sampai hampir triliunan itu kan, itu dikasihkan kepada yang kurang gizi kan sudah sangat menolong. Cuma menjadi permasalahan yang kembali adalah kita sebelum krisis finansial tahun 98 kita mengalami krisis moral. Nah, moral bangsa ini sudah siap enggak menghadapi bahwa ujian itu adalah ujian yang murni, yang fair dan adil gitu loh. Seharusnya memang demikian, kalau udah jujur dan adil udah ujian UMPTN tidak perlu lagi, langsung ujian nasional aja menjadi rujukan untuk penerimaan perguruan tinggi. Nah, kembali pertaruhkan apa bangsa ini bangsa yang bermoral atau tidak gitu sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Rudi untuk opininya di 6339160.